Kalau baik jangan merasa paling baik, mentang-mentang gak ngerokok terus merasa paling baik, sampai akhirnya kebablasan rokok haram. Rokok itu gak ada hukumnya, karena hukumnya asap itu tidak ada. Ada yang mengatakan, lho kiai perokok, pantesan bela orang perokok. Wallah saya bukan perokok. Sampai kalau pengen lihat kiai yang gak ngerokok itu. Kenapa? Istri saya ngomel. Kata siapa? Kebaikan itu berdiri sendiri. Maka kalau orang baik jangan merasa sok paling baik jelek. Makanya orang NU biasa aja. Waktu yang halal, NU tetap halal. Makanya orang itu jengkel kalau sama NU. Jengkel, ini orang diajak jihad gak mau. Liane Allah Akbar, NU tetap Allah Akbar. Makanya kalau masih ada NU aman. Lu buktinya apa? Ada yang paling enak sekarang itu. Ada organisasi yang menghalalkan anjing, ada. Di Solo sana, ini kalau ada orang Solo ada itu, menghalalkan anjing aja. Tapi kenapa anjing masih banyak? Ya karena pengikutnya gak banyak. Coba kalau yang menghalalkan anjing itu kiai, NU. Besok pagi cari anjing udah gak ada, habis. Lalu kita ini di muridnya ulama, makanya kita punya cara-cara mengajarkan Islam, caranya ulama. Kalau baik jangan merasa paling baik, mentang-mentang gak ngerokok terus merasa paling baik, sampai akhirnya kebablasan rokok haram. Rokok itu gak ada hukumnya, karena hukumnya asap itu tidak ada. Bapak bilang rokok ada hukumnya. Makanya kiai kalau mengatakan bertanya, kenapa kamu gak ngerokok? Kalau ngerokok pusing kiai, oh mekeruh. Kenapa kamu ngerokok? Kalau gak ngerokok malah pusing kiai, wajib. Enak. Iya. Sementara dunia internasional sangat pusing dengan Indonesia. Kenapa? Indonesia negeri terbesar tapi tidak gampang stres. Sehingga obat stres yang paling laris di muka bumi tidak laku di Indonesia. Kenapa? Karena orang Indonesia bisa ngisep nikotin secara langsung rokokan. Aman, kenapa? Karena tembakau pada awalnya ditemukan adalah obat jantung dan paru-paru. Jadi bako itu menstabilkan detak jantung dan paru-paru. Makanya orang kalau ngerokok gak gampang stres. Iya. Lah obat itu gak bisa masuk. Makanya orang Indonesia disuruh mengharamkan rokok. Lah yang satu disuruh cari tokek. Kenapa? Karena tokek adalah binatang yang anti dengan tembakau. Sel inti serumnya diambil untuk diinjeksi ke anak-anak ini. Maka orang-orang ini akan otomatis anti rokok. Makanya ada tokek raksasa dan tokek apa itu bohong semua ini. Karena sesungguhnya cari tokek untuk dikumpulkan walaupun kecil serumnya yang diambil. Ya, ngerti misal? Tapi karena ada kiai ya gak ada urusan. Rokok halal mau rokok haram tergantung kebutuhannya. Kalau gak ngerokok kok pusing ya mekro. Kalau ngerokok kok pusing mekro. Kalau gak ngerokok malah pusing wajib gitu aja. Loh akhirnya NU selamat. Kenapa? Ternyata rokok menyumbang 174 triliun cukainya ke Indo. Indonesia masuk ke APBN. Kalau rokoknya haram, cukainya haram, 174 triliun haram, masuk APBN, APBN-nya haram. Untuk bangun jalan-jalannya haram. Maka orang yang mengharamkan rokok, dosa lewat jalannya pemerintah. Loh, ada yang mengatakan, loh kiai perokok, pantesan bela orang perokok. Wallah, saya bukan perokok. Sampai kalau pengen lihat kiai yang gak ngerokok itu. Kenapa? Istri saya ngomel. Bukan karena dalil, Mbak, istri saya ngomel, Masya Allah. Pegang rokok itu udah 5 kilo ngomongnya, ya Allah. Dan istri saya galaknya luar biasa. Lebih gede. Iya istri saya ngomel. Masya Allah, gak ada tintinya kalau ngomel lihat saya rokok ya. Akhirnya daripada diomeli dia mau tak gini, gini. Nah, enggak ngerokok. Akhirnya sekarang walaupun saya malam-malam dia tetap begini, wah enggak ngerokok. Demi istri saya enggak ngerokok. Bukan karena apa-apa. Kenapa? Loh, karena laki-laki di dunia ini tugasnya cuma satu, nyenengin istri. Loh, iya. Loh, nyenengin istri di dunia itu, laki-laki di dunia ini hidup cuma satu tanggung jawabnya, nyenengin istri toh. Kenapa? Allah yang memerintah. Ya ayuhan nas, hei manusia. Kita ini manusia enggak? Jadi makanya ya ayuhan nas, hei manusia. Yang tidak manusia tidak hai. Kambing tidak hai. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Aku pikir kalian laki-laki dan perempuan. Setelah jadi laki-laki dan perempuan, waja'alnakum syu'uba wa qabaila. Kemudian aku bikin bangsa dan suku. Lah kita ini bangsa Indonesia. Lah baiknya sebuah bangsa tergantung baiknya perempuan. Almar atau imadul bilad, idza saluhat saluhal bilad wa idza fasadat fasadal bilad. Negeri yang baik tergantung perempuan yang baik. Kalau perempuannya buruk, negaranya buruk. Maka tugas laki-laki ini menyenangkan perempuan. Cuman itu kok. Dengerin laki-laki semua ini, jangan pura-pura gak denger. Ya, dengerin ya dengan seksama. Kenapa saya mesti menuruti kehendak perempuan? Karena bagi saya, baik dan buruknya keturunan saya tergantung sawahnya. Perempuan itu seperti sawah. Ya kan? Nisa'ukum harsul lakum. Perempuanmu itu sawahmu. Sawah itu untuk apa? Untuk nanem, untuk nandur. Nek nanem bibirnya harus baik. Laki-laki kalau mau bikin anak jangan mencuri pakanan yang curian. Nanti bibirnya adalah saripati makanan curian. Jadi anak-anak endap. Dablek. Setelah itu ditanam di sawah. Nanemnya paling 5 menit udah kan. Nah, ini blablan yang kecil gak usah dengerin. Setelah itu ditanam di sawah. Perempuan itu tempat untuk nanam. Dimanapun kalau nanam, sawahnya harus dikasih pupuk. Sawahnya harus subur dengan pupuk. Tidak boleh kekurangan air, harus selalu basah dan indah. Makanya jangan sampai perempuan itu kering. Makanya harus dibasahi. Dengan apa? Dikasih uang. Lah iya, perempuan harus dikasih uang biar pikirannya seneng. Beli apa-apa keturutan. Maka laki-laki gak boleh pegang uang. Uang 100.000 dipegang laki-laki gak ada gunanya. Tapi uang 1.000 dikasih ibu, gunanya sekeluarga untuk beli garam. Kena dapat semua. Lah itu makanya jadi laki-laki harus pinter menyiram sawah, kasih uang. Dan jangan dimarahi perempuan itu. Kenapa? Sawah kalau ditanami jauhkan dari api. Kalau terlalu dekat dengan api kepanasan, tanamannya melunter. Makanya perempuan jangan suka dimarahi. Kalau dia dimarahi hati ini panas. Dan hati ini panas, hati tepat di bawah payudara. Maka kalau hatinya panas, payudaranya enggak sehat. Keluar air susunya tidak sehat. Maka kalau air susu tidak sehat diminum bayi, bayinya bengek. Makanya ada istilah tetek bengek. Lah ini perempuan gak boleh dimarahi. Biar dia itu, kalau yang marah-marah biar perempuan. Iya gak apa-apa. Perempuan itu buang sampah kalau marah. Loh, perempuan itu capek. Kapan siapa bilang perempuan itu gak capek? Capek laki-laki gampang tidur ngorok enak. Capek perempuan udah tidur diganggu sama anaknya. Udah mau tidur lagi diganggu bapaknya. Saya pernah marahi istri saya ditantang saya. Iya saya ditantang sama istri saya. Orang rumah utar katir anak begini. Ya udah deh mas, coba sehari aja jadi perempuan, aku tak jadi laki-laki. Iya. Akhirnya bener saya jadi perempuan sehari. Jam 2 malam kamu harus minggat dari rumah ini. Pergi sama teman-temanmu. Jangan di rumah lagi jam 2 malam. Ini duit 10 juta. Saya mau praktek menjadi seorang ibu. Wah istri saya seneng, pergi teman-temannya diajak rekreasi entah kemana. Begitu waktunya subuh, praktek lah. Kalau istri saya kan biasanya kalau subuh pidato. Yang dipidato ini kan anaknya tidur itu. Saya ikut subuh pidato. Gak bangun anak saya. Wah bangun, tak cupit, nangis. Wah. Padahal dicupit ibunya itu bangun, tapi kalau tak cupit kok nangis. Apa terlalu keras ya? Tapi itu bangun, ya Allah, nangis semua, ibuku mana? Ada yang turun sambil bawa pempes pegang begini. Wah stres saya sudah. Baru setengah jam udah pusing palanya. Kau mandi, tak coba biasanya kan dimandikan. Kepanasan, nangis itu air. Saya nyetel lewat airnya, kepanasan, nangis. Padahal biasa sama istri saya itu kan disemproti, terus didulang, itu dijejeran, didulang. Kegedean dibung gitu, wow. Nasinya dilempar. Ada yang ngompol, ada yang apa, udah gak kuat aku. Jam 10 siang semakin berat saya, ngurus tamu, ngurus anak. Akhirnya jam 2 lepar handuk saya. Dek pulang, aku udah gak kuat. Ternyata apa, istri saya ngerti jam 12 itu sudah deket rumah. Pasti udah. Jadi termasuk katanya saya termasuk rekor bertahan sampai jam 3 itu. Masuk laki-laki hebat katanya bisa bertahan sampai jam 3. Itu. Akhirnya jam 3 sih, begitu datang, tak cium teningnya dan tangannya 7 kali. Tak anggap toah. Untuk permintaan maaf saya, ternyata dari perempuan itu berat. Semenjak itu saya gak pernah ngomel lagi. Karena ternyata perempuan itu kalau ngomel lagi buang sampah.